dari mayoritas muslim. Ada iman, aman, ada Islam, selamat. Yang keluar dari kita disiplin, takutnya sama makhluk. Termasuk saya, kita komunitas istiqomah. Dikatakan suami takut istri kalau di rumah. Saya di luarnya, ganti nomor handphone. Kan kalau di rumah, milik istri. Kalau 10 meter dari rumahnya milik umat. Umat yang mana begitu. Maksudnya nanti kalau saya. Ya, yang berarti nama menurut takutlah pada orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Itu takutlah. Ada merasa takut ke Allah sampai hari ini? Wa'anamzul, untuk apa usaha takut kepada Allah itu? Untuk bekalanmu, perhatikan. Ada hidup selamati, ada akhirat selanjutnya. Ada pertanggung jawaban, ada hisab. Bila waktu lah tertentu. Nah, kemana? Teman sejati ayah ramanya apa? Suri setik dia 100 OTW 18. Harta-harta wanita kuota jumlah anggota itu kalau dulu harta-harta wanita, kalau sekarang pas sehat 5 persona dengan sasaran 70 ribu, 8 ribu, 10 ribu sudah bisa, 20 ribu ikuti dihitung bisnisnya kayak 79 70 maaf dikurangi kebutuhan ibu ikutin kayak 70 yang paling penting dan berusia itu shopping mana? Sisanya orang itu sisanya cuma salah kan? Mengerti sering, ya, sering ngerti. Ya, paling nanti mau buat kemarin aku gak ya? Yakin bakal berumur panjang. Sudah punya kebaikan apa tuh kalau nggak yakin? Masih ngejelekin tetangga, balik ngaji di masjid, Quran apa di kantor, ya, mau kenal di singkat. Alhamdulillahnya orang mah pokoknya sambil gedenya. Allah nilai Tuhan dua hari. Saya berapa jam di rumah? 2 jam. waktu. Nah, bicara ruang dan waktu, ingat lima perkara sebelum lima perkara walkasi demi waktu. Sesungguhnya manusia merugi. Yang jadi pertanyaan dari Allah, sudah tahu tadi, sudah punya bekal apa? Itu aja masalahnya, bukan kematian. Bukan saya kasih tahu bekal pelaku sederhana, didominasi amal seperti apa kita. Kalau rajin ngaji, insya Allah harapannya lagi dilawat kayak orang-orang Palestina. Insya Allah yang Palestina apa ya nih? Ke Turki, Istanbul, sama ke Mesir. Nanti ada program dari Mesir ini untuk menyatakan bahwa Mesir, Palestina, Istanbul, aman. Aman insya Allah. Ya, kita mencari di langsung. Bukan cari bukti-bukti, cari kita mau ngasih langsung ke orang Palestina. Dan bicara ke orang Israel. Mau saya bahasannya, mau udah mau ya tuh. Mati mana dan musuh beredam mic-nya mati. Halo, cek cek cek, baterainya habis. Kita kembali tetap sama-sama. Cek cek. Hello. Check check. Check. Sabar. Sabar mana mami? Kapan, di mana, sedang apa? Semisimal lagi kan gitu. Sedang apa dari mana? Hati-hati tukang arisan mau ada bakso arisan. Eh asli kan tuh benar. Ibu download deh YouTube klik kematian Husnul Khatimah. Orang-orang Palestina itu wafatnya lagi baca Quran, lagi berzikir, lagi berwirid, dan amal udah ramot kena gosip, kena uang gitu, kena roteh, tinggal ngomong. Jangan nanggung berita nama gitu. Karena like, choice, hidup pilihan. Wahadai nahu nantai, mau kalian pakai jalan mana sok? Rek semua Fatimah, rek semua Fatimah. Bekalannya sederhana, muhasabah. Tanya diri, tadi ayat muhasabah. Eh orang beriman, ada takut gak ke Allah? Makanya jika lihat kematian, GPRS gak koren, jadi kau gaung mimpi Andrige dan Andrian. Maka sering-sering melayat yang wafat siapapun itu, sering-sering datang ke kuburan. Assalamualaikum ya anda dia wahina insyaallah biku gak ikut. Aku pun seperti kalian nanti menyadarkan diri. Tapi perlu jawabannya salam ke kuburan aja. Numpas dijawab. Itu mah sunnah saja. Untuk menentukan nanti, ingat Allah, ingat mati, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Wala takunu kalladzina, di ayat berikutnya, jangan kau lupakan dirimu lalu seperti melupakan Allah. Tapi Allah tidak lupa dirimu, cuma akan disediakan satu tempat bagi orang-orang yang melupakan Allah. Apa itu neraka? Walaupun dalam nanti jahat nama kasirah minan jini wa jinsi Al-Araf 179. Sungguh aku telah sediakan tempat kepulangan manusia pada umumnya dan bangsa jin, dua tempat yang besar, surga dan neraka. Tapi diceritakan di ayat itu, aku sediakan kebanyakan penduduk neraka itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka hatinya keras, diingatin sama ayat-ayat tersurat sudah tak ngaruh, maka sering terjadi gempa. Kenapa LGBT membabi buta, marak LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, itu yang menyebabkan LGBT longsor, banjir, gempa, longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Kan dulu itu longsor. Bu, saya ternyata perempuan melanggung diinginkan sujud tuh di muka Tuhan atas mimpi deg-degan, tapi lebih deg-degan muda laki-laki ini tinggal laki. Eh sekarang bu kalau main keberingin tiga dari mimpi lu malamnya ibu ya wah kan biar nanti wah aku ngambil keuduran jadi Inggris kan ya kan tenang-tenang bahwa kuat kuat-kuatnya kan gitu ya sampai global bu lu ciuman deh bu. Udah mengerti ini bukan lagi kurang dengan gender-gender yang menjadi toskop. Ini kemarin saya bahas sama Najib saja ya, sama Nudi Bukati pernah bisa-bisa. Dan ini menggunung es, memuncul yang sama data saya kehanap lo. Ternyata di Antapani, air saja yang laporan ke puskesmas sudah persentasenya tinggi ya. Tapi musadar melaporan cakret kebayang karena banyak toskop kan. Kantong egoisnya, jepret, memerasa bersih, sok, mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan mengusul, banyak masalah yang harus diselesaikan. Ketika kita ambil bagian dari dakwah, dari Islam, itu bakal pulang kita, pas saja membeduk, main apa yang dijad di takwa, berbekal karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, wujud ketakwaan, deh, adalah mengamalkan Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Niatnya semua ada dalam salat, berdiri, ruku, sujud. Masa pokoknya kurang ngantuk, diuk nggak boleh, langsung diuk nggak boleh. Tarik di kanan kena salat. Maka barang siapa yang menegakkan salat dan kan sepatu muka otomatis dia bisa mencegah paksa dan muka. Tapi salat yang gimana? Dulu juga karena ada pawai itu dia. Maka untuk sholat itu sebagai bekal pulang kita ke akhirat, sholatlah sebelum disolat. Itu sholat tunjungan ya, kalau satu kan sholat kita minggu tidak bersunnah. Allah Akbar istrinya, Allah Akbar sampai gini. Itu kalau secara usul sholat ya, semua asal Allah Akbar. Itu siapa yang sampai mampu? Di mana ya kamu? Ya Allah, kalian ingat ya Allah, kalian ingat ke Allah.

pakaian kapan, tapi 2x1 tong-tong dulu aja ya. Di sumpah sarwan ini SD di deteksi di korensi lagi. Dia tahu di kubur mana tong mancung, lalu sombong dengan mancungnya. Ini sebenarnya mirip tengkoran. Sok nang di sarwan. Setiap orang bisa bijak, tapi tidak bisa beri waktu. Maka beristighfar. Karena asana pidurnya mampu sakil karena nanti bangun tidur, alhamdulillah, alhamdulillah dari akhirnya. Terima kasih ya Allah, kau bangunkan aku kembali setelah kau wakakan. Terus tak dalam asana, oleh itu sebelumnya kami akan ditidurkan lama. Maka kau bisa rewek, disini saya ke dugang udah. Terbosan si orok saya rewek. Jadi kan bisa rewek. Nah, minum jus katanya. Kalau dibalik, mesti kata apa? Luar salat di nongke, baru ni terus dibutun, kerek nongke, baru lari kantun kerek nongke kerek nongke bunda. Baru kata bawa nong kasih bapa, kan sudah kereknya juga mozat, Beethoven gitu mana, kerek itu gitu. Kan DM saya, WhatsApp saya, kan gimana nih kasih suami model gini, sabar bu. Bukanannya kebantar, yang terima tapi itu kan pengen itu dikulik mundur di pasaran yang dikasih kami jadi soleh, kita tuh ada nama jadi kita jalan ke surga kalau mensuami meresahkan, itu saya sedetakkan aku jadi bakal pulang tuh banyak, ini bisa bersambung kalau temanya yang paling urgent adalah, kalau ini wacana ya hasanah hidupnya itu satu awak sehat, bangun tidur, awak sehat, posisi aman seperti ini, makanan ada, keluarga nggak jauh dari rumah, punya tetangga soleh, paham? Tetangga videonya mah kurang lebih, bangun tidur, posisi sehat, makanan ada, posisi aman, keluarga beres semua, anak istri suami, kerjaan nggak jauh dari rumah, sakit itu harus punya tetangga soleh, kenali atau bisa depi, tahan nanti aja lah yang jadi bahan, tahan nanti aja lah, doain. Terima aman ya ampuni dosa. Maka kemana caranya? Ngaji. Biar tahu siapa apa aja yang harus dipersiapkan. Saya ku berapa hari ku gagalnya sebandingan 2 minggu. Ini ya, nanti kita kembangkan dengan tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, ini ada host dari Mesir langsung. Syekh, tepat ke tangan untuk berbagi sedikit hikmah karena ada kelebihan nanti ya festival tulis April tanggal 9 kalau tidak ada mau gabung ayo nah ini mau menceritakan sedikit tentang hasanah posisi terakhir di Mesir di Palestina sama di Ramadan oke, coba dong saya apa, silahkan tahu siapa namanya, karena orang Arab nanti saya selalu so, bisa tuh bahasa Arab nih, Nalim untuk kerja dah, oke okay. Minahnya Arab, minahnya Arab, minahnya Arab, minahnya Arab orang nanya, minahnya surah kok waktu dulu gue gak jalan dulu Gracias.

Jangan biarkan orang Palestina tidak ada yang bantu. Jangan biarkan orang Yahudi atur Masjid Al-Aqsa, kuasai Masjid Al-Aqsa. Kemarin Trump, dia berani umumkan Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Jangan salahkan orang Palestina. Jangan salahkan orang Arab. Jangan salahkan orang Mesir. Kalau Masjid Al-Aqsa hilang, ini artinya salah semua orang Islam, termasuk orang Indonesia. Karena orang Indonesia jumlah orang Islam terbesar di dunia. Wakatamna fil kitab wa wakatamna fil kitab bil bani Israil atufsidunna fil ardi marratain wa lata'lamna 'uluwan kabira. Bani Israil, mereka akan bikin kerusuhan dua kali, diceritakan dalam surat Al-Isra. Tapi Allah janjikan kita Masjid Al-Aqsa akan kembali ke kita. Fa iza jaa'a wa'dul akhirah fa'asna 'alaihim 'ibadan uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar falyutakbiru ma'ala takbira. Pada akhir zaman Al-Aqsa akan kembali. Tapi kembali dengan apa? Dengan orang Indonesia yang sebut foto selfie update status belanja foto-foto umur. Berani bikin demo di sini, kita bela Aqsa, bela Islam, betul enggak? Sampai kapan kita akan takut ke Aqsa? Ada yang mau ke Aqsa? Ada yang mau? Berani kah? Berani. Tunggu apa? Warisan saja. Kenapa orang Islam harus ke Masjid Al-Aqsa? Keutamaan Masjid Al-Aqsa, dia adalah kiblat orang Islam yang pertama. Orang Islam salat menghadap kiblat Masjid Al-Aqsa berapa bulan? 16 bulan. Sampai turun ayat yang di surat Al-Baqarah, "Qadna taqallu wajhika fis samaa falwallyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka qiblal masjid al-haram." Orang Islam salat menghadap Masjid Al-Aqsa 16 bulan. Masjid Al-Aqsa, dia adalah masjid tertua di dunia yang nomor 2 dibangun setelah Bait Allah Al-Haram. Diceritakan jelas dalam surat Al-Imran ayat yang ke-90, "Inna awwala baitun wudi'a lin-nas allazi bi Makkah." Yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa pernah terjadi dua mukjizat buat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diceritakan dalam surat Al-Isra, "Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjid." Dari mana? Al-Haram. Masjid Al-Haram. Kemana? Masjid Al-Aqsa. Allazi barakna haulahu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke surga. Jumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya kita salat di Masjid Al-Aqsa 500 kali. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh Abi Hurairah, "Ya Rasulullah, apa fadilahnya kita salat di Masjid Al-Aqsa?" Rasulullah SAW jawab, "Pahalanya kita salat di Masjid Al-Aqsa 500 kali." Orang kalau pergi umrah, pergi haji, umrahnya sudah diterima, insya Allah pulang, dosanya sudah diampuni. Kalau kita salat di Masjid Al-Aqsa, dosa kita juga insya Allah diampuni. Ini hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman alaihissalam setelah membuat bait Allah, ada yang tahu bait Allah? Halo? Halo? Ada yang tahu bait Allah? Bait Allah ini dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab hampir sama. Bait artinya rumah. Bait Allah artinya rumah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani namanya Sinagog atau Sinagoga. Lebih terkenal namanya Haikal Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman ketiga, ya Allah ikhfir liman jaa Masjid Al-Aqsa yaumish shalah. Ya Allah ampunkan dosa semua orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa niatnya buat salat. Nabi Muhammad aminkan. Mudah-mudahan doa yang ketiga sudah dikabulkan juga. Kalau yang doa yang pertama yang bisa dengar sudah dapat kerajaan dan mulka wilayah bagi di alam dan berkhairi. Yang kedua Nabi Sulaiman sudah dapat hikmah. Yang ketiga Nabi Muhammad aminkan. Dan doa Nabi mustajab. Jadi kalau kita pergi ke Masjid Al-Aqsa, insyaAllah dosa kita diampuni. Kenapa kita harus ke Masjid Al-Aqsa? Dulu, ini cerita satu negara namanya Palestina dulu. Dulu namanya Palestina. Palestina dari tahun 1920 mulai ada yang namanya Perjanjian Belfar. Karena orang Yahudi ganggu orang Eropa, dikumpulkan dari seluruh negara Eropa mau ditaruh di daerah namanya Palestina. Pertama-tama mereka ambil satu kota. Tahun 1970 orang Palestina, orang Israel membakar Masjid Al-Aqsa. Kata Perdana Menteri mereka, saat kami membakar Masjid Al-Aqsa, kami tidak tidur. Kami tidak berani tidur. Kami kira nanti orang Arab, orang Islam akan masuk dari timur, dari barat, dari utara. Tapi kami bangun pagi, orang Arab tidak ada yang berani datang. Makanya kami berani kuasai atur Masjid Al-Aqsa dan Palestina sudah mulai hilang. Dua kota hanya yang tinggal dari Palestina, yang pertama namanya Jalur Gaza dan Nablus. Sisanya sudah jadi kekuasaan Israel. Lama-lama Palestina juga hilang. Dan ini ada perjanjian antara Raja Salman, Presiden Besar Rahania Al-Sisi, yang ketiga namanya Raja Hussein. Orang Palestina mau dibedahkan ke Mesir, terus tanah Palestina dikasih buat orang Yahudi. Dan ini sudah mulai terjadi. Kenapa orang Islam harus ke Masjid Al-Aqsa, terutama orang Indonesia? Karena orang Indonesia, jumlah orang Islam terbesar di dunia sekitar 3 juta orang pergi umrah haji. Orang kalau kita tidak perlu kita ajak umrah haji, orang mau sendiri. Tapi yang wajib kita meminta untuk pergi adalah ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa kita harus ke Masjid Al-Aqsa? Ada yang mau bantu orang Palestina? Halo? Jangan mau bantu? Caranya bagaimana? Sadaqah. Bagaimana kirim sadaqah itu? Bagaimana? Apakah bisa transfer duit dari sini ke Al-Aqsa? Bagaimana caranya? Orang Palestina tidak minta sadaqah saat ini. Orang Palestina meminta turis yang muslim datang ke Masjid Al-Aqsa. Orang Palestina tidak punya pelabuhan. Orang Palestina tidak punya bandara. Orang Palestina tidak punya pemasukan. Satu-satunya pemasukan buat orang Palestina yang pertama dari sadaqah. Yang kedua dari turis yang datang ke negara mereka. Ini satu-satunya pemasukan. Bayangkan Palestina antara dua negara Arab, Palestina antara dua negara Islam. Yang pertama dikatakan Mesir, yang kedua dikatakan Jordan. Dua-duanya Islam, dua-duanya Arab. Orang Palestina kalau mau keluar dari Mesir tidak boleh. Orang Palestina mau keluar dari Jordan tidak boleh. Apa namanya setelahnya? Dibatasi. Orang Palestina tidak bisa keluar. Dan tidak ada yang bisa masuk ke mereka. Hanya kita yang bisa ke orang Palestina. Kami memerlukan kalau kita mau ke Palestina harus keluar Israel. Harus masuk keluar luar Israel. Mereka tidak punya pelabuhan, tidak punya bandara, tidak punya border. Kita masuk keluar dari Israel. Apakah boleh kita keluar dari Israel? Ada beberapa ustaz yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Menurut Majlis Ulama Palestina, Majlis Ulama Jordan, menurut beberapa syekh besar di Mesir yang wafat wajib kita tahu al-Aqsa. Yang kita hanya bayar ke Israel hanya visa saja. Harganya tidak terlalu mahal, $10. Israel sudah cukup kaya, tidak perlu duit kita. Yang perlu duit kita adalah orang Palestina. Habis kita keluar dari Israel, kita tidur pakai hotel orang Palestina Muslim. Kita makan di restoran orang Palestina Muslim. Kita pakai bis orang Palestina yang Muslim. Kita belanja di toko-toko orang Palestina yang Muslim. Mereka tidak minta-minta dari kita, tapi mereka juga ada jualan dagang. Mereka ketinggalan, terberang kulkas, wangi, dompet, ada tulisan Yerusalem Aqsa, harganya agak mahal, sekitar Rp50.000, Rp100.000. Buat kita tidak berarti, buat mereka sangat berarti. Orang Indonesia maaf, gila belanja, betul? Ya, kalau ke Palestina, wajib kita belanja di toko-toko orang Palestina. Ini adalah sadaqah kita buat mereka. Sekali lagi, jangan takut ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa aman. Jangan biarkan Masjid Al-Aqsa hilang lagi. Jangan biarkan Masjid Al-Aqsa diatur oleh orang Yahudi, oleh orang Israel. Justru kalau kita ke Israel, mereka akan jaga kita. Karena kita adalah turis. Mereka akan jaga orang macam-macam sama kita. Justru mereka yang akan jaga kita. Kemarin kalau pernah dengar ada musim, ada dia yang bahaya bulan Desember, waktu Trump yang mengungkap Yerusalem ibu kota Israel, kami alhamdulillah tetap jalan bersama. Sekitar 10 grup, alhamdulillah sekitar 500 orang. Tidak takut, walaupun dengar berita Al-Aqsa tidak aman, alhamdulillah tetap jalan. Sekali lagi, ini amanah saya dari orang Palestina, dari saudara-saudara kita di Palestina, orang Indonesia punya amanah besar, yaitu harus membantu orang Palestina dengan datang ke mereka langsung, dengan kasih sadaqah ke mereka langsung, silahkan. Jangan takut lagi ke Masjid Al-Aqsa. Terima kasih. Semoga menjadi hasanah untuk kita lebih tenang dalam beribadah. Ternyata wajibannya ibadah. Diampuni dosa sesuai dengan tema kita pada kesempatan pagi ini. Terima amat diampuni dosa dan ini ikhtiarnya. Ya, nanti tanya jawabnya jangan jawab dengan bahasa Arab ya. Gaya awal ya. Ini kota Mansir. Ada di Quran surat Al-Baqarah dari Al-Aqsa. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Ada kalimat ibtu bislam fa inna lakum ma sa'antum. Maka kemudian berpergianlah ke Mesir dan kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Artinya berdoa sebenarnya dijawab, tujuan kita akan tercapai dan tergapai karena doa orang sabar itu didengar. Jadi tidak ada ruginya sebetulnya. Jadi ini kesempatan untuk kita membekali diri, kunjungi 3 masjid yang dianjurkan Islam. Allah dan Rasulnya 1 Mekah, 2 Madinah, 3 Al-Aqsa yang kemudian kiblat bersama kita adalah Al-Aqsa dulu. Lalu berpindah ke Mekah hari ini. Maka kenapa tempat itu diperlukan? Jadi kita yang dinyatakan aman karena aset mereka adalah Palestina. Makanya dibuang dari berbagai pintu kecuali lewat Israel. Dan Israel itu bukan negara, dia namanya Calok. Maksudnya bukannya Yehubu. Tapi yang mereka tidak mengganggu semuanya. Kepentingan kita adalah menghantar jatah rezeki mereka yang ada pada diri kita. Wamina Raja Naud Yubikun. Maka insya Allah hari ini pun ada penggalangan. Kemarin saya di beberapa kajian dan terkumpul hampir 15 jutaan untuk kita sampaikan langsung dengan sedikit banyak yang kita ambil bagian daripada saudara kita dan rezeki mereka yang ada pada kita. Sistem berikutnya adalah ada pernyataan, ada pertanyaan sesuai tema Preparation of the Journey sama tentang Palestina Al-Aqsa atau Istanbul ya. Nanti boleh ditanyakan supaya mana BMC, mana BMC? Untuk 2 pertanyaan dulu atau 3 kalau boleh diwujudkan. Mana BMC-nya? Boleh Bu. Dari mana siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yani. Kami dari Adri Sa'din Riyadu Jana. Dari mana Ibu? Alhamdulillah. Yang ditanyakan zikir yang benar. Kan zikir itu dalam keadaan kita berdiri, kita duduk, kita tidur. Apakah bisa dibilang zikir yang benar ketika kita sedang beraktivitas seperti menyetir, sholat, atau misal memasak? Kita ingat dalam Allah, kalau ingat astagfirullahaladzim, lagi lahai Allah. Apakah itu bisa? Zikir itu kan terbagi tiga. Satu, zikir ucapan. Dua, zikir hati. Tiga, zikir perbuatan. Termasuk zikir pikiran. Rompakot, pemeras, kuala busuk, kuala kemas, kuala jina, kuala lagi umrah. Nah, ulangkan ini bu. Bibi rame, hati cempek, otak kurek. Karena gawe tak pake, dari bayinya dimake. Capek gawe tak pake, diteke. Ibu bisa berzikir sama ibu. Ibu, teknis. Ibu bisa dikit kapan diam pun berdikit. Kul kemarin awal jelas muslimah diamnya tidak bermaksiat. Ya betul ngomong kayak cicing tak berdikit muha dan terlibat. Jadi dikit itu artinya global. Cuma akul dikit. Siapa mau pandangan dikit adalah kira atau Quran. Jadi kalau ibu ada masalah baca Quran. Jadi artinya pasti ada jawabannya. Assalatu dikit. Salat pun berdikit. Arti zikir itu ingat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, tenantung ingat, berduduk ingat, dan melihat ingat, maka semua ada doanya, betul kan? Maka doa dan zikir di buku-bukunya dan berdoa adalah berzikir. Cuma persoalannya kita lupa ingat insya mahlil al-fatlawan isya. Orang luka itu harus diingatkan, maka obat luka itu ingat, maka dia tidak lupa berzikir udhkuruni adhkurkum ya Allah koro, mau ingat aku ingat kamu. Jika kita tidak ingat Allah, wah kalau ingat kita, kenapa kalau mau pernah tidur? Dan itu akan jadi masalah. Kenapa Allah ingat kita lupa? Maka wala takunu kalladzina nasu Allaha fansahum anfusahum. Jangan termasuk orang lain keadaannya sering melupakan Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa pentingnya berzikir? Berapa persen dalam sehari ini ingatkah Allah di keseharian kita sebelum hari ini? Maka ini masih sedikit. Bapak ingat, bapak bohong. Dina prakteknya kita jadi kurang bersyukur, banyak kenyang, banyak lapar. Hasilnya banyak kenyang, udah tidak selamanya makan. Tapi ya kalau kelaparan, udah ada makanan tempat sendiri dimakannya. Gantung sama. Banyak sehat, banyak sakit. Belum keningan. Akini ada dikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa always mengingat kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Bersyukrika, proporsional. Jadi syarat syukur mengingat siapa yang masih. Dua, tahu harga yang diberikan. Tiga, tempatkan pada tempatnya. Pertanyaannya, kehidupan ini punya siapa? Punya Allah. Maka ibu keren banget pertanyaannya. Pikir yang benar itu yang seperti apa? Selalu stay on the track. Ketika berdiri, duduk berbalik. Walaupun mulut tidak bicara, tapi hati berdesak. Maka ada kopi, ada pikir yang tersembunyi, ada pikir yang nampak. Kan orang itu pikirnya berdoa, astagfirullahaladzim. Tergantung isiannya. Ainul Adham, EJGW, berarti dikirnya EJGW. Air mau tak terjemput EJGW. Ibu yang tukang roti mau. Roti su, roti kacang, roti kacang, roti kicu, roti pisang, roti. Jepret, kata Adham, mahal. Kita roti itu yang benar, kita ingin rumah aja. Untuk roti su. Karena dominan dikirnya. Kita tuh ujaknya itu, dan yang berbeda seperti itu, dan akhirnya, roh, kau ujaknya itu. di Juru. Mana Boni katanya mau ngasih door prize buat yang nanya ada buku katanya tadi sok di jamaah Boni. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mana? Saya Yulia dari Buah Batu. Ini saya mau nanya. Kan ada teman saya yang sering curhat. Sering curhat ya? Iya. Yang sering curhat tentang suaminya, tentang kejelasan suaminya, sering banget ngeluh-ngeluh terus gitu. Bagaimana cara perbaiki itu? Sedangkan saya juga sering ngasih tahu yang benarnya gimana, tapi terus aja dia tetap. Kerana itu ya, kalau bawa, masalah dulu, kan mereka teh yang dijawab, jadi jawab video dulu, nanya tu, masalah. Hey, kenapa mengeluh? Buatnya di sederhana. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengontrol. Kenapa hidup kita lelah? Karena tidak paham arti nikmat. Bukan ikhlas kalau masih sakit. Dan sabar kalau masih berat. Jangan rindu, cukup aku aja. Kamu cantik, kan maaf aku gak mencintai. Mungkin belum. Salah kesabaran usah. Nah, teteh perlu kesabaran menghadapi orang-orang yang curhat. Maka diarahkan saja, teh. Curhatnya ke Allah. Jangan kejar fisik, cantik, ganteng, dan gagahnya. Oh, cinta setengah mati sama dia. Ikut seperti gamang. Bawa namanya tempat sujud. Kita masalahnya selama ini mau masalah ke Allah teh, ya Allah aku punya masalah, ya Allah apa tuh seorang punya masalah? Kecil ya, karena lulusan bermasalah. Emang tuh semua masalah. Allah mau Allah kan masalah, eh masalah kamu besar, sorry ya, kamu kecil, kamu punya Allah yang besar, membuat masalah lagi. Kata lain dari Hasbun Allah wa ni'mah, ni'mah maula wa ni'mah. Ada bidik bila dan main waktu lu hanya ingat tahu hati bidik kena. Kutatnya arahnya tidak dikir lu. Kutatnya dikir, sana sini ngomong ke kiriman sama padang, bawa lama, mencapai kuburan, nanti nak apa? Sikit sahaja. kan di kuburan anak sikil kakil kalau ngomong kupacil kan enggak dari AC apa sih ini batu iman urusannya kuburan apa jiol tubuh kiara saja mengingatkan kita dapat seperti itu karena no, aja kan doa lah ada tempat yang kata nabi dilarang baca Quran satu WC dua kuburan kuburan mandi makan baca Quran ayo ke kuburan malam maka sederhana saja wallace karena no, sih mana naon gitu mau tengok atau mau mana tapi karena naon tapi ya iya buat naon naon tahu lebih panjang terus sekarang terus salto kuburan apa pentingnya dulu jarak sempat dilarang karena keyakinan manusia menyimpang. Maka Umar galak banget dalam bab ini. Rasul pernah kalau safar itu berteduh di satu pohon karena panas di Mekah itu gimana? Lalu Nabi Nabi wafat orang tahu itu tempat berteduh Rasul tadinya di rumah tinggal Nabi Mas Umar menjadi tua ambil rumah ini kenapa kau ke bawah pohon ini kau tahu Rasul baru berteduh di sini waktu itu nih tahu dari kalian nanti keluar kalian berteduhnya sudah dengan niat yang baik. Jadi awas ke kuburan pengen doa doa mati dia benar dan nyari doa di kuburan ini nyasok ya pas ngeliwat assalamualaikum kita bilang ya ada dia wajina keselamatan bagi kamu ahli kubur dan aku pun akan seperti kalian sok doa aku ya nanti grab sepasi menyerah itu tanpa kalau no menta ma tapi lihat ujian ma dari garam mah mau dibalik kuat cuma kayak mati ceritanya bangkit alam kubur bukan kuburan bukan rugi ataupun alam kubur kuburan mana belum awak tidak mau bisa plus paus mau ayah pertanyaan kubur terus orang minum apa di jen lembu di awut awut di lalu mau ayah pertanyaan kubur jangan main kotak syariah tidak melakukan tapi ulama hajat ke doa di kuburan sudah mati di kenaf ya kalau mati babu wakil wakil aku wakil menjulah bahwa si manolaku kita pasti jujur kita kasih tahu ya posisi doa yang diijabah satu setelah wudhu bangun terbit kerja atau ikhlas adalah mendoakan orang yang tidak tahu kita doakan gak ada musuh doakan ya Allah siapapun yang mendoakanku setelah wudhu deh jangan doa apa ya Allah masukkan dia masukkan tapi sekarang ya Allah sekarang banget lagi akan dua antara adzan dan qomat tiga ketika sujud doa setelah sholat doa setelah tilawah doa ketika hujan turun doa ketika safar seperti ini waktu isi dengan pikir dan doa ngomong-ngomong yang batu karena mereka akan rugi doa orang-orang yang betul ini datang yakin kalau apa doa ketika saum wajah salah kayak ibadah ini kori kenapa ada ayat itu di bab saum karena doa tentu didengar doa orang tua kepada anak doa anak kepada orang tua karena dulu mereka karena doa berkolot dulu doa ketika wukuf dan banyak lagi yang lain jadi nggak ada doa khusus terutama di kuburan bagus ini pertanyaan jadi itu saja saya pikir biar ngaji ini saya akan mengeluarkan charity juga motivasi tadi buat Palestina. Ada penelitian yang mau membantu menghubungkan dan ada pengumuman baik yang mau mengumpulkan charity spontan aja lah berapa aja lah jadi ngaji nanti ngaji ini sudah ngaji menurut ya saya serahkan kepada penelitian Gori itu nanti ada penelitian yang sendiri Tom, satu pertanyaan lagi bonus lah empat jangan bu yang di musola untuk mengkondisikan keadaan ini juga saya punya produk Quran droplet, Quran berbungkus kulit bisa dikasih nama IPFND ini pun sebagian dananya nanti untuk Palestina si perusahaan kulit ini mewakafkan Quran kepada para donatur for donate, ini untuk para donasi yang mau kalau aja droplet yang disana ada produk Quran seperti ini, keren ada bisa dibiarkan tetap dipakai nama, harganya gak mahal banget tapi mereka komitmen untuk Palestina kita sisihkan sebagian dari produksi ini jadi Qurannya dikawali dengan kulit seperti ini di kitab so ada pertanyaan? Udah bingungnya sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita itu dalam hidup per detik pokoknya tiap hari harus mendapat berkah ya Pak Ustaz. Ya. Nah bagaimana tipnya cara mendapat berkah itu selain tilawah, sedekah, silaturahmi, apa ada yang lainnya lagi? Banyak. Sebagian saja. Kita sering sholat, dalam sholat kita ada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala sholli ta'ala ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Semoga hidup kita seberkah Muhammad dan seberkah Ibrahim. Kita selalu arti barokahnya nama sih. Berkata nama, peminan di tanunya panas kan? Barokah ya sama. Berkah itu kata Nabi, tubuh tuh khair tetapnya kebaikan. Dia ada tuh khair malah bertambahnya kebaikan. Siapa contohnya Ustaz? Ibrahim. Nanti ibu bisa download ilmunya dari cerita ini. Ibrahim itu hidupnya berkah, walaupun sudah wafat namanya masih disebut. Jadi nasrullah, siapa orang yang sholat yang tidak menyebut nama kedua nabi itu? Punya apa beliau? Punya manasik. Berarti gak orang umrah dan aja. Ilmunya disambil ini dia. Ibrahim, kuduhan, manasik, aku. Jadi buat lewat, dia apelnya kita doang lagi. Jadi ngasih poin terus. Mandalah apakah ini kalau itu lagi baiki. Terus kamu menyebabkan kebenaran kebaikan, lalu diikuti banyak orang, follower kebaikannya, jumlah itu pahalanya Ibrahim punya itu. Maka panjang umurnya. Tidak mata jinsan, ketika kita wafat pun, info tangan semua terputus hilang selanjutnya. Berkah itu ada di tiga bu. Satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, sedekah jariah. Apa itu jariah? Jariah masih ada. Jangan wafat, tapi orang mati berhenti kan? Yeah. Orang minum jamnya berhenti. Yeah. Ketika ibu wafat punya amal ini nggak dua, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah yang panjang umurnya bikin masjid, benahi jalan, bikin fasilitas umum, kemudian orang bisa beribadah dengannya. Yang ketiga berkah itu ketika punya anak yang soleh, pun yang berdoa. Udah nggak tuh soleh, tapi untuk anak itu belum termasuk soleh, karena wawal itu soleh itu syaratnya ya pulang tuh mentari itu ya mendoakan orang tua walaupun tidak harus datang ke kuburnya dan meribut minta datang ke kuburan saya kira tunjukkan padaku di mana kuburnya satu titik pertama itu ribut mulai masuk ya. Jadi berkah itu ada di tiga aku selain bacaan Quran selain mendatangi tempat-tempat yang berkah aset yang bisa kita lakukan di mana pun satu lu cari ilmu yang bermanfaat Allah manfaat Nabi Muhammad tanah wali namanya kawan ilmunya kawannya seperti berkahnya Ibrahim punya manasik saya hanya ikhrok tapi kan dia ada itu saya jadi ulama saya melihat dua sedekah jadi ya saya membiaya yatim tapi kaya yatim teh bahagia hidupnya dan beragama ketiga saya melahirkan anak-anak yang mulia mereka perlu diagama dan beragama orang tuanya ketika orang tuanya wafat itu pun berkah maka berkah adalah subuh tuhair jihadah tuhair maka sering mengucapkan salam juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pun berkah ayah rumah pagi di PPJ assalamualaikum itu berarti saya datang di dia pun ya assalamualaikum berona mana bro mana sis mana tapi dengan salam deh dong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia ketemu orang sir mabruk syekh barakallah fik ya Allah saling berdoa berkah ada di luar kata mas, ada di mana wae berkah, beri-beri punya balik bisnis berkah berkah ya. Jadi saja mudah-mudahan semoga ada rezekinya untuk kita wisata ke 4 negara, 9 kota Festival Tulip, Istanbul di Salmanya insya Allah kita ke Mesir insya Allah kita ke Israel untuk melampaui Palestina dalam Israel dulu itu tanggal berapa pun? Tanggal 11 insya Allah saya ikut di sana ada hanya kita bercerita sambil berjalan memetik hati menuai hikmah memulai makna semoga kita termasuk orang yang diampuni dosa dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita saya doakan semoga yang hadir hari ini bisa dapat jatah kesempatan umroh dan haji tahun ini amin semoga yang punya hutang Allah lunasi yang punya jodoh Allah pertemukan dengan jodohnya amin yang sudah jangan amin ini nyaman semoga yang belum punya rumah Allah bermakan yang belum punya kendaraan untuk beribadah Allah berikan kendaraannya ya, untuk beribadah semoga yang sedang sakit terlebih orang tua kita Allah cabut semoga yang mungkin lagi musibah kalau katakan keluarganya hari ini semoga Allah terima amalnya, amal dosanya Allah dikasih kesehatannya. So, doa biar dia sinisi sama Allah. Doa jadina alim bin Abi Thalib. Tentang kekayaan, tentang rezeki. Allahumma fini. Ya Allah. Ya Allah. Cukupkan bagiku. Di halalika. Yang halal-halal saja dari sisimu. Wan haramika. Jauhkan yang haram-haram dari sisi kami. Wabni ini kayakan kami bifadlika dengan karunia langsung dari sisimu aman siwaka bukan dari selainmu. Kaitan dengan tema kita bekal pulang di doanya Allahumma ya Allah ini bantulah aku ada diknika untuk senantiasa mengingatmu kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Wasyukrika, bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Fokusnya ibadah kita. Baik ibadah kami. Terakhir, pilihan Husnul Khotimah atau Husnul Khotimah. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ini aku. As'aluka. Memohon kepadamu. Di Husnul Khotimah. Wafatan yang husnul khatimah. Wa na'udzu bika. Dan kami berlindung kepadamu. Min su'i khatimah. Dari wafat yang husnul khatimah. Saya dapat ilmu dari Pak Anak. Dan doanya simpel, tapi menjanjikan di bebas kaya dengan wafat. Dan maka jangan takut mati. Iskariman om syahidah. Ini doanya Pak Anak. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Aminna. Wafatkan kami syuhada dalam kesyahidan. Artinya Allah wafat dalam sujud, wafat dalam ruku, wafat dalam firman. Sifat Allahumma aminna syuhada. Nah, untuk doa semangat dalam kebaikan ini ada doa terakhir. Mau doa semangat kebaikannya Allahumma. Allahumma. Hajakun. Allahumma. Maksakun. Subhanallah. Semoga kita bisa bertemu lagi di majelis ilmu yang lainnya. Buat teman yang tadi nanya,